keningmu. Kau datang tua dan lelah, keringat mengucur derang, namun kau tetap tabah. Kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan. Tulang pipi